kepandaian kita, bukan datangnya dari kekuatan yang kita miliki, bukan datangnya dari kelebihan yang ada pada diri kita, namun seluruh kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah Azza wa Jalla yang berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Apa saja kenikmatan yang kalian rasakan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib bagi kita sebagai hamba Allah untuk membalas kenikmatan tersebut dengan senantiasa bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azijannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan menambah lagi kenikmatan-kenikmatan itu kepada kalian. Namun apabila kalian kufur, maka ketahuilah siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangatlah pedih. Termasuk di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, di mana pada malam hari ini kita berkumpul di majlis ini, yang ini semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul di satu tempat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biqa' ila Allah azza wa jalla min masajid. Sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini adalah masjid-masjid, buyutullah. Kita berkumpul setelah kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, lalu kita duduk sejenak, duduk sambil menanti salat isya. Dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan seorang yang duduk di masjid menunggu salat yang berikutnya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, وَلَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَنْ تَبَعَ الصَّلَاةِ. Seorang Muslim itu dianggap dia selalu mengerjakan sholat, dia berada di dalam sholat selama dia duduk untuk menunggu sholat yang berikutnya. Subhanallah. Di samping itu pula kita duduk bermajlis ilmu, majlis ilmu, majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh para malaikat, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita membahas ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang utama ilmu, maka akan menghabiskan banyak majlis. Namun cukuplah dalam majlis yang singkat ini kita mengingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidaklah sama. Seorang yang berilmu dengan ilmu yang dia miliki, dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, mana kebenaran, mana kebatilan. Oleh karena itu, seorang yang memiliki ilmu diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang yang diberikan ilmu diangkat lagi beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cukuplah dalam majlis yang singkat ini kita menyebutkan satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki pada seorang hamba itu kebaikan, apa yang Allah berikan kepadanya? Apakah Nabi mengatakan Allah menjadikan dia menjadi kaya raya? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala apabila ingin memberi kebaikan pada seorang hamba dijadikan sebagai gubernur, jadi wali kota, menang dalam pemilu? Bukan itu rupanya. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan," siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki kepada seorang hamba itu kebaikan, yufaqihu fid-din. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hamba itu paham tentang agamanya, mengerti mana yang wajib lalu dia jalankan dan tidak amalkan, mengerti mana yang haram lalu dia tinggalkan dan dijauhi. Begitulah tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba dengan ilmu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan terhadap sesuatu dari satu kenikmatan kecuali tambahan ilmu. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Wa qul wa qur rabbi zidni ilman." Dan katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, "Rabbi, wahai Rabbku, zidni ilman." Tambahkanlah kepadaku ilmu. Bukan harta, bukan kedudukan, bukan jabatan, akan tetapi ilmu syar'i, ilmu agama, yang dengannya seorang hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu berbanggalah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita, termasuk di antara yang dimudahkan baginya melangkahkan kaki-kaki kita menuju ke majelis-majelis ilmu. Dalam keadaan kita melihat pengajian-pengajian seperti ini, subhanallah, gratis, gak dipungut bayaran. Ada tadi yang masuk bayar? Gak ada. Gratis, pintu terbuka lebar. Bandingkan dengan seorang, kalau orang-orang fasik buat konser ya di lapangan, di mana orang mau masuk itu bayar. Tapi subhanallah, lihat ya, demikian banyak mereka yang dipengaruhi oleh para syaitan, sudah bayar, rebutan lagi, berdesak-desakan maksudnya, padahal yang dikerjakan di dalam teriak-teriak yang tidak beri manfaat sama sekali. Seorang mendatang majelis ilmu gratis, gak dipungut bayar, keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Namun kondisinya seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Sungguh sedikit di antara hamba-hambaku itu yang bersyukur, sangat sedikit, qalil. Mayoritasnya apa? وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Apabila Allah mengikuti mayoritas manusia yang ada di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap semoga kita termasuk di antara orang-orang yang sedikit jumlahnya, akan tetapi bagian dari orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kita di malam hari ini, saya ingin membahas secara ringkas sesuai dengan waktu yang ada, salah satu ayat yang semoga ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjadi peringatan bagi kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Sebab mengingatkan ayat itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzikir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikan peringatan. Ingatkan. Mengingatkan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Fadzikir inna fa'atid dzikra. Beri peringatan apabila peringatan itu memberi manfaat. Meskipun ayat ini sudah sering kita dengarkan, namun mungkin di antara kita ada yang belum memahami benar kandungan yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Azza wa Jalla yang disebutkan dalam surah At-Tahrim pada ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله سبحانه وتعالى berfirman, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, pelihara diri-diri kalian, wa ahlikum, dan pelihara keluarga-keluarga kalian. Pelihara dari apa? Nara. Dari api neraka. Yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Yang di sana terdapat malaikatun ghilaun syidad. Malaikat-malaikat yang keras, kasar. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu mengerjakan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Ma'asyiral muslimin rahimakumullah." Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin untuk memelihara diri-diri mereka dan memelihara keluarga-keluarga mereka agar mereka tidak termasuk ke dalam ahlun nar, penghuni neraka, neraka yang menyakitkan, neraka yang Allah Subhanahu wa taala siapkan sebagai siksaan yang pedih bagi orang-orang yang membangkang dari firman, dari ayat-ayat, dari Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum, pelihara diri kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala pertama kali memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memelihara diri sendiri dahulu. Pelihara diri terlebih dahulu. Perhatikan diri kita. Jangan sampai diri-diri kita masuk ke dalam api neraka, dilemparkan ke dalam neraka jahannam waliyadzu billah. Perhatikan diri kita terlebih dahulu. Ini yang pertama, Pak. Jangan kita memperhatikan orang lain, ngurusi orang lain supaya orang lain masuk surga, kita tinggal di belakang biar saya masuk neraka. Tidak boleh seperti itu. Ya. Biarkan anak saya dululah. Yang penting anak saya ini harus jadi orang yang berilmu, harus jadi orang yang taat kepada Allah dan hormat kepada orang tuanya. Kalau saya ini kayaknya sudah terlambat, jadi sudah tidak usah sholat. Akhirnya tidak sholat. Ya. Yang penting keluarga perhatikan, dirinya tidak diperhatikan. Ini salah. Perhatikan diri. Karena masing-masing dari kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. masing-masing kita akan membawa amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mampu orang itu memberi keselamatan, memberi syafaat kepada orang tuanya apabila orang tuanya mati dalam keadaan kafir. Enggak mau beribadah, enggak mau sholat, masa bodoh dengan ibadah. Datang bulan Ramadan, enggak berpuasa di bulan Ramadan. Punya kemampuan menunaikan ibadah haji, tidak juga dia menjalankan ibadah haji. Sholat juga dia tidak kerjakan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Oleh karena itu di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza hadaytum. Perihara diri kalian, selamatkan diri kalian. Tidak memudaratkan kalian adanya orang-orang yang sesat apabila kalian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa ahlikum, dan perhatikan pula keluarga-keluarga kalian. Istri-istri kalian, anak-anak kalian, pelihara mereka. Jangan sampai mereka terjatuh ke dalam nar jahannam, siksaan yang sangat pedih dan menyakitkan. Ketika seseorang telah masuk ke jenjang rumah tangga melalui pernikahan, lalu kemudian hasil dari pernikahan itu Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada mereka berupa anak-anak, maka dalam keadaan seperti itu, seorang suami terhadap istrinya, seorang ayah terhadap anak-anaknya, dia adalah seorang pemimpin, meskipun dalam ruang lingkup yang kecil, dalam rumah tangga. Al-Rijalu Qawwamuna 'ala an-Nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dih. Laki-laki itu pemimpin terhadap wanita. Dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. As-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib bima hafizallah. Maka seorang wanita-wanita yang salihah adalah yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memelihara kehormatannya pada saat suaminya pergi meninggalkannya untuk mencari kerja atau untuk satu urusan tertentu. Ketika suaminya pergi, dia memelihara dirinya, menjaga kehormatannya. Maka laki-laki adalah seorang pemimpin di tengah-tengah keluarganya. Maka dia wajib untuk membimbing, mengarahkan keluarganya kepada kebaikan, kepada ketaatan, menjauhkan mereka dari neraka jahannam riyadu billah. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, apa makna dari firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ay 'allimuhum wa adzibuhum, ajarkan kepada keluarga kalian ilmu dan ajarkan kepada keluarga kalian itu adab. Jadi itu makna pelihara diri dan keluarga kalian dari api neraka. 'Allimuhum wa adzibuhum, ajarkan kepada mereka ilmu dan ajarkan kepada mereka adab. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kata beliau, i'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asiyallah wa muru ahlikum bidzikr yunjikumullahu minan nar. beramallah kalian untuk taat kepada Allah. Takutlah kalian dari berbuat maksiat kepada Allah. Dan perintahkan keluarga kalian agar mereka senantiasa mengingat Allah. Maka ini akan menyelamatkan kalian dari neraka. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa kewajiban orang tua lebih terkhusus dalam hal ini sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya, sebagai seorang suami terhadap istrinya, untuk mengajarkan kepada mereka ilmu. Kalau kita berbicara tentang ilmu yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika disebutkan ilmu dan utamakan ilmu disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah ilmu din, al-ilmu nafi', ilmu agama, ilmu yang bermanfaat. Ini yang dimaksud. Adapun ilmu dunia, maka bisa dimiliki oleh orang-orang kafir, dan itu bukan keutamaan. Orang kafir mungkin di antara mereka ada yang punya kelebihan dalam ilmu-ilmu dunia, dalam teknologi, dalam bidang kedokteran, dalam bidang-bidang yang lainnya. Orang-orang kafir mereka bisa lebih maju daripada kaum mukmin, kaum muslimin, dan itu bukan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Isra menerangkan tentang keadaan orang-orang kafir, bahwa dalam urusan dunia orang-orang kafir itu jagoannya. Ya'lamuna zahira minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka yang orang-orang kafir ini, mereka berilmu secara zahir dalam perkara dunia. Coba lihat Amerika, luar biasa kemajuan, ya, kemajuan teknologi, kemajuan tata kotanya, luar biasa. Seorang kalau tidak punya iman berangkat ke Amerika, lihat kondisi Amerika yang keluar dari mulutnya wah, saking kagumnya dia dengan perkembangan di Amerika yang tidak ada bandingannya dibandingkan Maros. Jangankan Maros, Makassar tidak ada bandingannya, apalagi Maros. Tidak ada bandingannya. Datang ke Perancis, luar biasa. Ada yang menyebutkan di Perancis itu ada jembatan tinggi sekali. Sampai seorang kalau lewat jembatan itu enggak kelihatan bawah, saking tingginya. Enggak tahu berapa meter. Alhamdulillah belum pernah ke sana. Ya. Datang ke negara yang enggak kafir, luar biasa dalam hal dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa hum 'anil akhirati ghafilun, dalam urusan akhirat mereka inilah lain. Siapa yang membaca perkataan Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah taala dalam kitabnya Dhuhrul Bayan, beliau menerangkan tentang ayat ini luar biasa, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita kondisi orang-orang kafir dalam urusan dunia maju mereka, tapi dalam urusan akhirat mereka tidak perhatian. Makanya mereka ini yang mereka jaga adalah dunia mereka. Ini orang-orang kafir. Kesehatan, takut sekali mereka dengan kematian. Gimana cara menjaga kesehatan tapi menjaga hati tidak salah. Ya. Kalau ada sesuatu berita yang heboh, yang menakutkan, sudah gempar itu orang-orang kafir. Ya. Ini mau kiamat kan, tanggal 21 Desember. Gempar. Orang-orang yang tidak punya iman gempar. Heboh. Ya, padahal orang bilang, ini lulusan luar biasa, doktor, profesor, ya. SSI. ini, S itu, sebanyak macam-macam SS-nya. Jadi dari sisi dunia mereka punya titel, mereka punya ilmu, tapi luar biasa ketakutannya, takut dengan hilangnya dunia. Sampai saya sempat baca itu, ya, sebagian mereka di Belanda itu ada yang sampai buat sekoci di depan rumahnya, khawatir tiba-tiba kalau terjadi kiamat dan masuk sekoci, sudah disiapkan berbagai macam jenis makanan di dalam. Kalau kiamat kamu masuk sekoci, sekoco gak ada manfaatnya. Gak ada manfaatnya. Kiamat semuanya hancur. La haula wala quwwata illa billah. Anaknya Nabi Nuh, ketika Nabi Allah Nuh alaihissalam meminta anaknya, ikutlah bersama kami di sini, naiklah kapal ini. Kata anaknya, tidak, saya akan naik ke gunung sana yang akan menjaga aku dari banjir. Nah, si malaikat yaum, kata Nuh alaihissalam, tidak ada yang bisa menjaga kamu hari ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah azza wa jalla. Manfaat dan mudarat itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat rasa takutnya mereka kalau kehilangan dunia. Namun seorang mukmin tenang. Ya. Ada yang memberitakan hari ini tanggal sekian kiamat, biarkan. Tidak ada urusan dengan kaum mukmin. Kaum muslimin sudah punya pedoman Al-Quran wa Sunnah. Wa indahu ilmu sa'ah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan yang mengetahui hari kiamat itu Allah subhanahu wa ta'ala. Indahu ilmu sa'ah. Nabi saja enggak tahu. Malaikat Jibril yang dekat dari Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit enggak tahu. Dalam hadis Jibril, ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang prinsip-prinsip agama, di antara yang ditanyakan, akhbirni ani sa'ah, tolong beritakan padaku kapan terjadi hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il. Kalau yang bertanya enggak ngerti, apalagi yang ditanya. Lebih enggak ngerti lagi. Tidaklah yang ditanya lebih mengerti daripada yang bertanya. Kamu malaikat enggak tahu, apalagi saya. Ya, seakan-akan itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya enggak ada seorang pun yang mengetahui. Itu termasuk di antara miftahul ghaib wa indahu mafatihul ghaib, milik Allah subhanahu wa ta'ala, kunci-kunci alam ghaib. Ini ma'asyiral ikhwah, coba lihat, kalau seorang punya keyakinan tenang, ya, dia merasa aman, dia merasa tentram dengan ibadahnya, dia merasa tentram dengan imannya, kalaupun saat itu terjadi kiamat, maka dia tidak merasakan kekhawatiran karena dia merasa tenang dengan agama. Ya. Tentu masing-masing manusia punya kiamat sendiri-sendiri. Barang siapa yang sudah meninggal dunia, itulah kiamatnya dia. Itulah kiamatnya dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, yang wajib bagi kita sebagai orang tua, bagi kita sebagai suami, perhatikan keluarga kita, ajarkan kepada mereka ilmu, ajarkan kepada mereka adab. Kita bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap keluarga yang wajib hukumnya untuk kita membina mereka, mengarahkan mereka kepada kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap dari kalian itu pemelihara. Dan setiap dari kalian akan bertanggung jawab, akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang dipeliharanya. فالرجل راعي في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. Seorang lelaki, dia adalah pemimpin, dia adalah pemelihara di tengah rumah tangganya, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Demikian pula seorang wanita, dia adalah seorang pemimpin di rumah suaminya untuk mendidik anak-anaknya, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harrama Allahu 'alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepadanya tanggung jawab untuk memelihara, untuk memimpin, dalam hal ini kita sebagai kepala rumah tangga, memimpin rumah tangga kita masing-masing, lalu kemudian dia mati. Pada saat dia mati dalam keadaan dia tidak menunaikan amanah ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya al-jannah, mengharamkan baginya surga. Jadi tanggung jawab yang besar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kalau seorang masuk ke jenjang rumah tangga dengan pernikahan, jangan yang diingat enak-enaknya saja. Hah? Oh, nikah ini enak. Aduh, nyesal, kenapa enggak dari dulu kan? Nyesal aku nikah, kenapa enggak dari dulu? Yang diingat enak-enak. Kemudian melalaikan tugas terpenting sebagai seorang ayah, tugas terpenting sebagai seorang suami dalam ruang lingkup rumah tangga adalah mendidik mereka. Semenjak kecil, anak itu harus dididik, diarahkan kepada kebaikan, diarahkan dari sisi ilmu agamanya. Ini yang paling utama, diajarkan kepada mereka ilmu di ilmu agama, diajarkan kepada mereka adat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi di masa yang akan datang yang generasi ini tidak memiliki iman, lemah dalam melaksanakan ketaatan, lemah dalam menuntut ilmu, lemah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqul qawlan sadida. Hendaknya khawatir orang-orang yang mereka akan meninggalkan keturunan-keturunan mereka di masa yang akan datang, keturunan-keturunan yang lemah, lemah ilmu, lemah iman, lemah ibadah, lemah dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lemah dalam kebaikan-kebaikan. Ini yang harus kita khawatirkan, ini yang harus kita jaga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika anak itu menyimpang. Yang paling pertama yang bertanggung jawab di hadapan Allah adalah orang tua. Orang tua. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berusaha untuk mengarahkan seseorang agar mereka memiliki keturunan-keturunan yang baik di masa yang akan datang. Dan itu dimulai dari sebelum seseorang masuk ke jenjang pernikahan, baru sampai tahap memilih calon. Ketika seorang tidak memilih calon, kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan tungkahul mar'atu li arba, li jamaliha, walihasabiha, walimaliha, walidunya. Wanita itu dinikahi biasanya karena empat ini. Ada yang dinikahi karena kecantikannya, ada yang dinikahi karena keturunannya, ada yang dinikahi karena hartanya, ada yang dinikahi karena agamanya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faghfar bidadi din taibal yadad." Pilihlah seorang wanita yang memiliki agama yang baik, wanita yang salehah. Celaka kamu, rugi kamu kalau kamu tidak memilihnya. Ya. Pilih wanita yang salehah. Jadi sebelum seseorang masuk ke jenjang pernikahan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengarahkan gimana cara memilih calon. Cari wanita yang soleh. Ya. Karena wanita soleh itu adalah barang yang paling mahal, yang paling berharga yang ada di dunia. Lebih berharga dari emas. Lebih berharga dari batu bara. Lebih berharga dari marmer yang ada di pangkep itu. Lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Masa? Siapa yang mengatakan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah." Dunia itu penuh dengan perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia apa? Emas, berlian, perak, batu bara. Bukan. Al-mar'atu shalihah. Seorang wanita yang shalihah. Subhanallah. Mengapa demikian? Karena hanya wanita yang shalihah inilah yang bisa membantu kita untuk memperbaiki rumah tangga, untuk menjalani bahtera rumah tangga dengan cara yang baik, dengan cara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi kriteria mencari wanita saleh. Kemudian setelah menikah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita adab-adab. Dalam riwayat Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukum ahlahu falyaqul bismillah, Allahumma jannibna syaitan." Hafal semua insyaallah. "Wa jannib syaitana ma razaqtan." Apabila salah seorang kalian mendatangi keluarganya yang belum hafal, malam ini harus hafal. Ya. Hendaknya dia mengucapkan bismillah. Jadi dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon bantuan kepada Allah. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkan syaitan dari kami. Dan jauhkan syaitan dari apa yang Engkau berikan pada kami berupa rezeki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu law ruziqa lahu waladun lam yadhurruhu syaitanu abadan." Kalau Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki disebabkan karena hubungannya pada malam tersebut, ketika dia membaca doa ini, syaitan tidak akan bisa memudaratkan anak tersebut. Jadi belum lahir sudah dijaga. Ya. Jadi sudah berusaha untuk membuat benteng-benteng yang kokoh agar syaitan itu enggak bisa menggodanya. Sebelum anak itu ada. Sebelum anak itu lahir di dunia ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika anak itu lahir, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan anak ini lahir di atas fitrah, di atas Islam, di atas kesucian, suci dari syubhat, suci dari syahwat, suci dari penyimpangan-penyimpangan. Di atas fitrah. Na'asyiral ikhwan rahimakumullah, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrahnya, di atas kesucian. Siap untuk menerima tauhid, siap untuk menerima kebaikan dan kesalehan. Maka ini juga penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika anak itu dewasa, nah di sinilah tanggung jawab orang tua. Karena ketika dia dewasa, dia akan mulai mengenal lingkungannya, dia akan mulai mengenal apa yang ada di sekitarnya. Dia akan mulai memahami sesuatu. Maka pada masa-masa yang seperti ini, inilah peranan orang tua yang sebenarnya untuk benar-benar menjaga anak tersebut agar selalu berjalan di atas kebaikan. Apabila orang tua lelah dalam hal ini, melantarkan masa bodoh dengan pendidikan anaknya, tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Meskipun dia enggak terang-terangan mengatakan saya Yahudi, saya Nasrani, tapi dari bentuknya, dari modelnya sama seperti Nasrani, Yahudi dan Majusi. Wallahu musta'an. Dari pemikirannya, ada ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ucapan yang indah sekali berkenan tentang tarbiyatul aulad, disebutkan dalam kitab beliau Al-Fawaid. Kata beliau rahimahullah, faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu sudan faqad asaa'a ilayhi ghayat al-isaa'ah. Wa aktsaru al-awlali innama jaa'a fasaduhum min qibali al-aba' wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim fara'id ad-din wa sunnah fa adha'uhum sigharan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang menelantarkan pendidikan anaknya, dia meninggalkan anaknya itu terlantar, tidak dididik, tidak diajari Islam, dibiarkan begitu saja. Kata beliau, faqad asaa'a ilayhi ghayatal isaa'. Maka sungguh dia telah berbuat buruk kepada anaknya dengan perbuatan yang sangat buruk sekali. Lalu kata beliau, mayoritas anak-anak yang menjadi sebab rusaknya mereka dari orang tuanya. Dari orang tuanya. Ketika mereka menelantarkan pendidikan anak tersebut dan tidak mengajari mereka hal-hal yang diwajibkan di dalam agama, hal-hal yang dianjurkan di dalam agama ini, tidak diajarkan pada mereka sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa adha'uhum sigharan, sehingga mereka menelantarkan anak-anak itu ketika anak itu masih kecil. Jadi kalau ketika anak di antara anak-anak tersebut ada yang durhaka kepada orang tuanya, suka mencela orang tuanya, mendzalimi orang tuanya, jangan hanya menyalahkan anaknya, tapi pertanyakan diri kita, apakah kita mendidik anak itu dengan kebaikan? Apakah pernah kita mengajarkan anak itu hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang saya maksud di sini bukan hanya sekedar ya, nah sana ada tempat ngaji, ada TPA, kamu sana belajar. Bukan hanya sekedar ya, tapi pendidikan secara umum. Pendidikan adab dan pendidikan ilmu. Ketika anak itu berada di dalam rumah, tentu dia akan terpengaruh dengan kondisi yang ada di dalam rumah. Sekarang tinggal orang tua. Apa yang orang tua berikan kepada anak itu? PlayStation, PS1, PS2, PS3, nggak tahu PS berapa sekarang. Ya, itu yang diberikan kepada anak. Terus kamu main, ya, main perang, main kelai-kelai. Ya, Jadi masuk kecil sudah tahu gimana cara membunuh. Ya. Sudah sejak kecil dia sudah tahu gimana cara membunuh. Nah, salah-salah kalau orang tuanya marah itu sudah. Tinggal penerapannya saja yang belum. Nah. Apa yang ada di dalam rumahnya? Televisi. Oh, luar biasa ini. Berbagai macam acara. Ya. Sejak kecil anak itu belum sekolah, lagunya baru cinta. Iya. Iya. Tapi saya cinta. Nah, kenapa? Dalam kesehariannya pulang ke rumah dilihat sinetron ini, sinetron itu, film ini, film itu. Ya. Orang tuanya memberikan. Belum lagi kondisi orang tua yang tidak punya akhlak. Di hadapan anak, debat, tengkar. Ya. Ibunya mengatakan kepada bapaknya, kamu anjing. Bapaknya mengatakan kepada ibu, kamu babi. Jadi orang tuanya ada yang anjing, ada yang babi. Anaknya jadi apa? Jadi musibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Anak itu terus melihat apa yang ada di sekitar. Jadi pengaruh yang sangat kuat sekali. Jadi kalau mungkin di antara kita yang mengatakan, loh, saya enggak pernah mengajarkan Injil kok kepada anak saya. Bukan. Anak itu melihat tingkah laku orang tua, apa yang diucapkan orang tua itu diperhatikan oleh anak. Dan itu subhanallah, terlihat sekali. Apalagi kalau seorang punya anak dua atau anak tiga yang kurang lebih sebaya umurnya, itu kadang-kadang di antara mereka sendiri orang tuanya mereka bicarakan. Iya. Kalau orang tuanya baik itu dipuji-puji. Oh, bapak itu begini masya Allah baik sekali. Ya, umi saya juga begini, ibu saya begini baik sekali dipuji. Ya. Tapi kalau bapaknya tidak memberi adab yang baik, ya, yang diketahui bapaknya itu ya garang, marah, tiap ketemu marahnya saja yang ketahuan, ya, tidak punya rasa kasih sayang, mencium anaknya enggak pernah. Ada seorang badui ketika datang ke Madinah melihat Rasulullah SAW, melihat para sahabat kok mereka biasa mencium anak-anak mereka. Maka orang badui mengatakan, "Tukabiru nasibianakum, kalian biasa mencium anak-anak kalian." Heran. Kalian biasa mencium anak-anak kalian. Wallahi nahnu ma nuqabbil. Kami enggak pernah cium anak-anak kami. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak punya sifat rahmat kepada orang lain, dia tidak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati yang keras. Ya. Jadi dengan perbuatan, dengan akhlak, anak itu akan perhatikan orang tuanya. Kemudian demikian pula ma'asyiral muslimin, lingkungan di dalam rumah, lingkungan di luar rumah, dengan siapa dia berteman. Ya. Nah, yang sangat menyedihkan kondisi pendidikan kita secara umum, ya, sangat menyedihkan. Ya. Arahnya, orientasinya selalu pada dunia, dunia, dunia. Anakku harapannya nanti kalau dewasa jadi pilot, ini jadi dokter, ini jadi jaksa, ini jadi hakim, ini jadi presiden. Orientasinya dunia semua. Tapi sedikit yang memperhatikan permasalahan din bagi anaknya. Sehingga arahnya selalu ke pendidikan dunia. Ya kan kita enggak boleh lupa dunia. Wala tansa nasibaka minad dunia. Kadang pakai ayat juga. Jangan kamu lupa bagianmu dari dunia. Kalau baca ayat jangan dipotong-potong. Baca sebelumnya. Sebelumnya kan Allah mengatakan wa bidzari bima atakallahu darul akhirah. Cari apa yang Allah berikan padamu untuk kehidupan akhirat. Nah, jangan kamu lupa kamu punya bagian di dunia. Di dunia ini kamu butuh mencari makan, cari penghidupan, berdagang silahkan, menikah silahkan, yang dihalalkan. Tapi yang fokus utama itu adalah akhirat. Ini arahnya dunia. Sehingga dari tingkat SD, SMP, SMA, ya, yang bertambah terus adalah dunianya. Fisika 10, Masya Allah. Kimia 10. Ini bahasa Inggris 9. Ya. Agama 9 juga. Tapi ditanya sifat-sifat Allah. Gimana sifat-sifat Allah? Oh, sifat Allah itu ada 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamu binafsi. Itu aja yang dia tahu dari SD, SMP, SMA itu. Ya. Tidak memahami akidah yang sebenarnya. Tidak memahami bagaimana itu berakidah yang benar, berislam dengan keislaman yang benar, melalui pedoman yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini enggak diajak. Oh, kalau gitu masukkan pondok pesantren. Wah, pondok pesantren enggak punya masa depan, enggak ada ijazah. Nah, ini musibah. Dikirain kalau dengan kalau tanpa ijazah itu enggak punya masa depan suram. Nanti gimana kalau kerja? Ya, masa kerjanya jual kerupuk misalnya. Masa kerjanya jual ikan. La haula wala quwwata illa billah. Banyak juragan ikan yang kaya raya. Banyak juragan kerupuk yang kaya raya. Nah, orang yang sudah punya sekolah bisa kaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang inti yang perlu kita tekankan di sini adalah pelihara keluarga kita. Jaga agama mereka. Ini yang paling utama. Mengapa demikian? Mungkin pertimbangan dari sisi dunia, pertimbangan dari sisi dunia kurang menguntungkan. Nanti kalau anak saya nggak punya ijazah, jadi apa ini? Masyaallah, rahimakumullah. Coba kita buka ayat-ayat Allah Subhanahu Wataala. Ya, dan kita perhatikan kondisi anak-anak Subhanallah. Ada yang jadi doktor, S1, S2, insinyur, profesor, dan lain sebagainya. Tapi dalam urusan agama sangat menyedihkan. Bacaan Al-Fatihah saja ya, masih harus dibenarkan dalam sekian banyak tempat. Mendoakan orang tua enggak pernah. Yang dipikirkan adalah dunia. Orientasinya dunia. Nah, Rasulullah, apa yang dibanggakan dari anak seperti ini? Harta. Tapi bandingkan dengan seorang yang memiliki iman. Seorang anak semenjak kecil dididik dengan didikan keimanan, tumbuh sebagai seorang mukmin yang mengerti agamanya. Subhanallah. Akan menjadi mulia orang tua itu. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan anaknya Masya Allah menjadi seorang yang berilmu, mengerti agama, bahkan bisa mengajarkan agama kepada yang lainnya dengan pelajaran yang benar. Subhanallah. Orang tua berbangga dengan itu. Ya. Ketika ada orang melihatnya, dia mengajarkan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala benar, maka orang ketika melihatnya, ini anak siapa ini? Oh, itu anaknya si fulan. Orang tuanya berbangga melihat anak yang seperti ini. Terlebih lagi di akhirat. Dan ini adalah merupakan akhir dari kehidupan kita. Fikirkan masa depan kita di akhirat. Seorang anak yang menjadi mukmin, yang berilmu, yang memahami agamanya akan menjadi mulia. Dan dia akan mengarahkan orang tuanya kepada kebaikan. Ketika mereka menjadi kaum mukminin dan meninggal dalam keadaan mukmin, mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-jannah dengan penuh kenikmatan. Mereka berkumpul kembali. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman lalu anak-anak mereka mengikuti keimanan mereka, maka kami akan memasukkan mereka ke dalam al-jannah. Ya. Lalu kami kumpulkan mereka kembali. Wala alatnahum min amalihim min syai. Kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang pernah mereka amalkan di dunia. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh para ulama tafsir. Kalau misalnya sekeluarga ini, mereka semuanya muslim. Mereka semuanya muslim. Akan tetapi di antara mereka ada yang lebih baik keimanannya daripada yang lain. Misalnya anaknya lebih baik keimanannya, sementara orang tuanya kurang dalam hal ibadah, bahkan mungkin melakukan kemaksiatan. Di akhirat nanti ketika orang ini akan dilemparkan ke dalam neraka, orang tuanya, tapi dengan kebaikan dan keutamaan yang dimiliki oleh anaknya, maka orang tuanya yang tadinya akan dilemparkan ke dalam neraka mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan dalam riwayat Imam Al-Hakim ada beberapa orang yang mereka itu menunggu di pintu surga, enggak mau masuk ke dalam jannah, tidak mau masuk ke dalam surga. Ketika ditanyakan kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian enggan masuk ke dalam surga? Mengapa kalian menunggu di pintu surga? Maka mereka mengatakan, kami menunggu orang tua kami. Kami menunggu orang tua kami. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, udkhulul jannata antum wa abakum. Masuk kalian ke dalam surga, kalian dan orang-orang tua kalian. Subhanallah. Dengan keimanan seorang anak. Dalam riwayat Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-rajula yawm al-qiyamah turfa'u darajatuhu fil jannah." Fayaqul anna lihal. Fayaqul bi istighfari wa la kalam. Ada seseorang di dalam surga diangkat kedudukannya. Jadi yang semestinya dia di surga yang sekian, Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukannya. Karena surga itu semakin tinggi semakin mulia. Sehingga orang tua ini heran, mengapa aku mendapatkan keutamaan yang seperti ini? Maka dikatakan kepadanya, ini disebabkan karena istighfar anakmu kepadamu. Anakmu selalu berdoa, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus dia mendoakan dengan penuh keikhlasan. Inilah anak yang diharapkan. Dan anak yang seperti inilah yang akan memberi manfaat kepada orang tuanya, meskipun orang tuanya telah meninggalkan dunia. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalatha: shadaqatin jariyah, aw 'ilmun yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila seorang itu meninggal, terputus amalannya kecuali tiga hal. Sedekah jariyah, wakaf, bangun masjid, ya. Wakaf-wakaf yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Anak yang saleh. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, modal yang besar. Maka hendaknya kita perhatikan pendidikan anak kita. Jaga keimanan mereka. Pelihara mereka semenjak mereka masih berusia dini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, biasakan mereka taat. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u 70 sinin. Wa ghribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madajih." Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Pukul mereka ketika berusia 10 tahun masih enggan sholat. Pisahkan tempat-tempat tidur mereka. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali ketika diwajibkan puasa bagi kaum muslimin, sebelum puasa Ramadan ada puasa Asyura yang hukumnya wajib sebelum datangnya puasa Ramadan. Maka para sahabat ketika itu mereka membiasakan anak-anak mereka berpuasa. Sampai di antara mereka kalau ada anak-anak mereka kelaparan minta makan, maka dikasih mainan supaya dia lupa dengan rasa laparnya, rasa hausnya, sampai terbenamnya matahari, lalu kemudian mereka pun ikut makan bersama dengan orang-orang tua mereka. ahli ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelihara anak itu agar kemudian mereka tumbuh menjadi anak-anak yang menjadi harapan kita, yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang tuanya, demikian pula bagi kaum mukminin secara umum. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kekeliruan maka itu datangnya dari syaitan dan dari diri saya sendiri, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.